Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Abu Nuaim dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya terkait tata cara kunut. Untuk gerakan dan doa yang diperkenankan, bagaimana Buya? Terima kasih. Doa kunut, pertama hukum kunut dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, doa kunut adalah sunnah. Bahkan disebut sunnah ma'at, itu begitu dekatnya dengan amal-amal fardu sampai hampir kayak fardu. Makanya ab'ad kata ba'd, seperti hampir menjadi bagian yang fardu, tapi bukan fardu. Dalam bahasa lain sunnah yang sangat dianjurkan. Kunut subuh dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut subuh adalah sunnah yang sangat dianjurkan di sholat subuh, setelah sholat subuh, setelah rukuk. Kemudian doa kunut adalah doa yang diajarkan Nabi, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait, sampai selesai. Dan solawat Nabi termasuk bagian doa, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, itu adalah termasuk bagian kunut. Baik, caranya adalah seperti biasa dilakukan setelah rukuk yang kedua. Setelah rukuk di rakaat yang kedua, kita membaca doa rukuk, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, selesai baru menengadahkan tangan, mengangkat tangan seperti biasa adatnya orang doa. Dan setelah itu tidak usah diusap wajah kita, karena dihimbau dalam sholat tidak memperbanyak gerakan. Jadi kalau doa kunut tidak disunahkan mengusap wajah. Tapi selain kunut, kalau kita doa di luar sholat, disunahkan mengusap wajah. Doanya Allahumma hdini itu kunut. Kalau Anda tidak hafal doanya Nabi, ada kunutnya Sayyidina Umar. Dan kelihatannya pasti tidak hafal lagi. Kalau kunut itu tidak hafal, doanya Sayyidina Umar tidak hafal lagi. Tambah repot. Sudah langsung saja. Kalau Anda tidak hafal kunutnya baginda Nabi, lalu tidak hafal kunutnya Sayyidina Umar, langsung saja Anda boleh menggantikan doa kunut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Spesial yang tidak hafal, Anda jangan tidak kunut. Kehilangan pahala besar. Anda tetap dianjurkan kunut, sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, sampai selesai, baru Anda mengadakan tangan, baca Rabbana atina. Biarpun jadi imam, enggak apa-apa. Biar ketahuan kalau Anda enggak hafal kunutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Tapi pahalanya utuh. Yang enggak utuh pahalanya, yang bisa kunut dari Nabi, tapi baca Rabbana atina. Tapi kalau Anda memang enggak bisa doa kunut yang tadi dari Nabi, Anda baca Rabbana atina pun sudah sah, dapat pahala kunut, jangan Anda tinggalkan. Seperti itu. Kemudian seperti itu. Bahkan di saat ini tambahannya, kalau Anda menjadi makmum orang yang enggak pakai kunut, semoga bisa umroh semuanya. Maka mungkin di Makkah dan Madinah Anda tidak menemukan kunut. Kalau Anda tahu imamnya pasti tidak kunut, maka ketahuilah, di saat Anda berdiri iktidal dari rukuk, Anda kesempatan untuk kunut sendiri. Untuk kunut sendiri. Bahkan sebagian imam itu memang mengerti, karena mereka mengerti perbedaan pendapat. Coba saja ada sebagian imam yang faham, sehingga agak dilamakan memberi kesempatan bagi Anda yang bermadhab Syafi'i untuk berkunut. Cuman sayang yang madhab Syafi'i tidak ngerti diberi kesempatan, ya enggak kunut karena tidak pernah ngaji. Ya diam-diam saja, padahal itu agak lama. Anda tidak tahu di Madinah atau di mana, pasti agak dilamakan sedikit. Itu memberi kesempatan kepada Anda untuk berkunut. Maka Anda jangan tinggalkan kunut, biarpun imamnya meninggalkan kunut. Sami Allah liman hamidah, langsung baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, langsung rukuk. Lalu sujud. Jadi biarpun Anda umroh nanti ternyata imamnya tidak pakai kunut, kunut di Indonesia tetap dibawa. Jangan kebalik, gara-gara umroh kunutnya hilang semuanya. Berpegang dengan mazhab itu penting, karena makna ketawaduan dengan guru. Dengan guru itu penting. Karena semua ulama itu adalah yang mengatakan tidak kunut, itu adalah dari mazhab Imam Abu Hanifah, orang besar, hebat. Dengan hujah yang kuat. Tentunya keyakinan kami sebagai mazhab, pengikut mazhab Syafi'i, dalil mazhab Syafi'i lebih kuat. Begitu. Mazhab Syafi'i punya hujah yang sangat kuat. Jadi itulah masalah kunut. Sederhana ya. Kunut, doa kunut jelas. Allahumma hdini kalau hafal. Enggak hafal, enggak hafal sudahlah. Rabbana atina. Waktu berdiri, kemudian menengadahkan tangan, ya. Kemudian tidak usah diusap wajahnya kalau kunut. Kalau doa biasa diusap wajahnya. Baik, kemudian di saat Anda berada di tempat yang orang enggak pakai kunut, Anda pergi ke India, Anda nyisihkan waktu untuk kunut sesaat di belakang. Jadi tetap Anda kunut, enggak usah ragu-ragu. Baik, kemudian di situ ada lagi namanya kunut nazilah, adalah kita membaca kunut karena ada musibah yang menimpa saudara kita atau menimpa keluarga kita atau menimpa kaum muslimin, maka itu dianjurkan setiap waktu sholat, khususnya waktu sholat fardu. Kunut nazilah, ada musibah di mana, lalu doa Allahumma tfa'annal bala, pakai Allahumma hdini dulu, enggak apa-apa. Allahumma hdini fiman, Allahumma hdina fiman hadait, sampai selesai. Kemudian Allahumma tfa'annal bala wal waba waz zina waz zalazila wal mihan ma dhahar minha batan. Kemudian minta Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahu lisal muslimin dan seterusnya. Allahumma, kemudian Allahumma aslih wulata umurina, karena selama ini bingung pemilihan umum, berantem kulit. Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah pilihkanlah, benailah pemimpin-pemimpin. Waj'alillahumma wilayatana fiman khafaka wa taqwa. Ini ada doa-doa. Jadikan pemimpin kami adalah orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Setelah itu sallallahu alaihi wasallam selesai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi wasallam, itu kunut nazilah. Jadi ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Kalau kunut subuh ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kunut nazilah semua mazhab tidak ada perbedaan. Wallahu a'lam bissawab.